Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyira ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Dan di antara nikmat yang sangat besar dan bahkan terbesar di antara yang terbesar setelah nikmat iman Islam adalah seseorang diberikan kemudahan untuk thalabul ilm, untuk tafaqquh fiddin, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara tanda Allah taala menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya. Sebagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadis Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridullahu bi khairan yufaqihu fid-din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah Taala akan faqihkan, Allah Taala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keponakan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan kefaqihan di dalam agama ini. Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini, Abdullah bin Abbas waktu itu masih muda, masih belia, membantu berkhidmat, membawakan, menyiapkan air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat malam. Maka diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau, untuk kebaikan beliau, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, fahamkanlah, berikanlah kedalaman, pemahaman dia dalam agama ini. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW mendoakan kebaikan yang tidak ada nilai keutamaannya. Beliau mendoakan agar Abdullah bin Abbas diberikan pemahaman yang mendalam dalam agama ini. Wa'alimhu ta'wil, dan jadikanlah dia alim, berilmu dalam hal tafsir ayat-ayat Al-Quran. Waqad ajab, dan sungguh Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Tentunya hal yang sedemikian tidak sebatas doa untuk mewujudkannya. Harus ada usaha dan upaya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, diberikan tambahan pemahaman di dalam agama ini, tidak cukup hanya dengan doa. Juga harus dibuktikan dengan usaha. Di antara usaha yang menjadi da'bus salaf kebiasaan salafus soleh yang telah dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah bermajlis ilmu. Nah, bermajlis ilmu. Dan sekiranya kita membahas tentang ayat maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang keutamaan ilmu, ya ikhwan, maka sepanjang umur kita tidak akan habis. Karena tidak ada di situ ilmu dan tidak ada di situ bagian dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali itu semua menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Nah, pembahasan apa saja dari bagian dari syariat, dari bagian dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Sehingga Rasul alaihissalatu wassalam tidak pernah didapati perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon tambahan terhadap sesuatu, melainkan adalah tambahan berupa ilmu. Kul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, rabbi zidni ilma. Berikanlah tambahan untukku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, sampainya ilmu baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersama pemahamannya, bersama penjelasannya, adalah dikarenakan dihidupkannya majelis-majelis ilmu sejak dari zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian dilanjutkan di generasi berikutnya dan generasi selanjutnya sampai hari ini. Kalau sekiranya tidak ada majelis ilm, dahabal ilm, hilang ilmu. Terkait dengan pribadi-pribadi kita juga demikian. Kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk bermajlis ilmu, hilanglah ilmu dari kita. Tidak ada ilmu sampai kepada kita. Nah, sementara tidak ada seorang pun dari kita yang dikatakan dirinya itu bodoh. Bahkan sebuah celaan kalau orang itu dikatakan dasar kamu bodoh. Itu celaan. Tidak ingin orang itu dikatakan demikian. Karena kebodohan itu adalah tercela. Sehingga ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, sudah semestinya dan seharusnya untuk kita senantiasa menjaga kesemangatan untuk kita talabul ilm. Apalagi kita menginginkan agar kita menjadi pengikut generasi salaf, sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Pengikut yang setia, yang baik. Sebagai pengikut generasi salaf, tentu. Kalau kesenangannya salafus soleh, kebiasaan salafuna soleh, yang senantiasa dihidupkan oleh salafus soleh adalah majelis-majelis ilmu, maka tentu buktikan diri Anda, wahai orang-orang yang ingin menempuh jalannya salafus soleh, kebiasaan salafus soleh, dan ingin meraih apa yang didapat oleh salafus soleh dari kemuliaan, maka hidupkan pula majelis-majelis ilmu. Jadikan kesemangatan melebihi bahkan kesemangatan terhadap yang lain adalah majelis ilmu, terhadap ilmu. Bahkan lebih semangat dari kita mendapatkan makanan dan minuman. Bukankah kita ingin mendapatkan makanan dan minuman? Kita ikhwani fiddin azani Allah sampai berkeringat, sampai letih, lelah, tenaga, waktu, pikiran. Nah, mestinya ilmu adalah lebih daripada itu. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nas yahtajuna ilal ilmi aksar mimma yahtajuna ilal ta'am sarab. Manusia itu sebenarnya butuhnya kepada ilmu, kebutuhannya terhadap ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Fa innan nas ya'kulu wa yasrab, ya'kulun wa yasrabun marrah aw marratain wa yahtajuna ilal ilm bi'adadil anfas. Karena manusia kalau mereka butuh terhadap makan dan minum, itu sehari sekali makan, sekali minum atau dua kali itu masih bisa bertahan hidup. Cukup. Nah, namun terhadap ilmu itu enggak cukup kalau cuma sekali dua kali. Bahkan butuhnya kepada ilmu bi'adadil anfas. Sebanyak dia menggunakan nafas, nafas dia. Kita bernafas setiap saat, itulah kita butuh ilmu. Nah, kamu di mana sekarang? Itu harus dituntun oleh ilmu. Dengan siapa kamu sekarang bergaul? Harus dituntun dengan ilmu. Apa yang kamu ucapkan sekarang? Harus dituntun oleh ilmu. Apa yang kamu perbuat sekarang? Harus dituntun oleh ilmu. Diam kamu, bicara kamu. Diam kamu, bergeraknya kamu. Harus dituntun ilmu. Kapan kamu menggunakan nafasmu? Bahkan di saat engkau tidur berbaring, butuh ilmu. Nah, sementara kalau kita tidur berbaring, tidak lagi butuh makan dan minum. Tapi ketika kita tidur pun kita butuh ilmu. Terlebih ketika kita bangun, bergerak, berkata, melihat, berbicara, beraktivitas, bergaul, semuanya adalah butuh ilmu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sementara kita ini di pundak-pundak kita ini ada beban berat. Nah, kita sendiri dinamakan makhluk dari dua makhluk yang sakolain, sudah kita jelaskan. Dua makhluk berat, kelas berat kita. Nah, karena berat yang dibebannya, tanggung jawabnya, dan berat pula resiko yang harus ditanggungnya kalau dia tidak memenuhi tanggung jawabnya tersebut berupa syariatnya Allah, kita ini mukallaf. Nah, dibebani syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dituntut dari kita untuk taat atau tidak. Nah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan atau tidak. Kalau tidak, risikonya berat. Langit, bumi, gunung yang makhluk-makhluk lebih berat daripada kita dan lebih besar daripada kita, fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Mereka merasa berat kalau memikul tanggung jawab tersebut. Sehingga mereka takut kalau menyelisihinya. Sehingga mereka menolak amanah tersebut. Wa hamalah al-insan. Manusia yang menyanggupinya. Innahu kana dzaluman jahula. Sementara manusia itu adalah dalam keadaan banyaknya adalah dzaluman jahula, zalim, banyak zalim, banyak jahil. Nah, banyak zalim sudah tahu saja dilanggar, sudah tahu saja melanggar, itu zalim. Nah, jahil awalnya manusia tidak tahu, banyak tidak tahu. Nah, ini sehingga dua penyakit ini kalau kita tidak usahakan untuk kita kikis kedzaliman diri kita yang suka terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran dan kejahilan kita yang kita tidak ada seorang pun lahir ke dunia ini dalam keadaan dia berilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, innal mar'a la yuladu 'alima Tidak ada seseorang itu dilahirkan dalam keadaan alim, berilmu, ngerti ilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, tidak ada. Semuanya terlahir dalam keadaan nol. Nah, tidak tahu apa-apa. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Dan tentunya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Nah, sehingga beliau di awal nasihatnya, beliau mengatakan, ta'allamu al-ilm. Belajarlah ilmu. Belajarlah ilmu. Karena tidak ada orang lahir dalam keadaan pintar, tidak ada. Pintar itu proses. Cari ilmu, belajar ilmu terus. Nah, wali insani masa'a, dan manusia itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita malas-malas untuk cari ilmu, ya sesuailah dapatnya dengan kemalasannya. Kalau kita rajin, ya sesuai dengan juga rajinnya. Nah, manjadda wajada, kata orang Arab. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapat sesuai dengan kesungguhannya. Jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Nah, ikhwan fi din azani Allah iyakum, semoga ini sedikit menjadi nasihat bagi kita untuk kita cinta ilmu dan semangat terhadap ilmu. Dan semoga dijauhkan dari kita penyakit meremehkan ilmu. Nah, mungkin antum meremehkan yang menyampaikan di majelis ilmu, tapi jangan remehkan yang disampaikan berupa ilmu, ayat dan hadis atau dari kitabnya para ulama. Ambil faedah dari ilmu yang dibahasnya, dari kitab para ulama yang disampaikan. Naam. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Kajian kita membahas kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada bab-bab dalam kitab ini, ikhwani fiddin azani Allah iyakum, yang akan memuat sekitar 415 hadis di kitab ini, kita mengenal sedikit tentang kitab beliau, Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian ulama menyebutnya dengan As-Sama'ilul Muhammadiyah. Jadi, apa pengertiannya Sama'il itu? Sama'il itu adalah pengertiannya khisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa adabuhu wa nahwu dzalik. Sama'il itu pengertian adalah perilaku seseorang, sifat dia. Nah, akhlak dia, adab dia, kepribadian, karakternya dia, itu sama'il. Sehingga kalau digandeng dengan sama'ilun nabi, berarti membahas apa? Kepribadian, karakter, sifat, akhlak, adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan kewajiban kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, keharusan kita mengikuti petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Terlebih ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sudah Allah Ta'ala tegaskan tentang beliau alaihi salatu wassalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, tauladan yang baik. Nah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Bagi orang yang dia mengharapkan bertemu dengan Allah, mendapatkan kebahagiaan di hari akhir kelak. Nah, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tauladan terbaiknya bagi dia, uswahnya bagi dia yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya, ittabi'uh tahtadu. Ikutlah beliau baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, tidak ada jalan untuk kita mendapatkan petunjuk kecuali mengikuti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kita membahas tentang sama'il Muhammadiyah atau sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang urgent. Perkara yang sangat penting. Nah, tentu isinya adalah ilmu. Pembahasan tentang sama'il Muhammadiyah. Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nukasir rahimahullahu ta'ala, di tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan setelah menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab, ayat yang ke-21 tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, kata beliau, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ini adalah dalil yang paling besar tentang mencontoh, mengikuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, yang ditegaskan oleh Al-Imam Mudassir Allah. Ini pengertian sama'il. Ya. Dan di antara para ulama, karena pentingnya pembahasan ini, para ulama memiliki karangan tersendiri menyebutkan tentang sifat, karakter, kepribadian sampai pada yakni al-khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting. Ya. Ikhwan fidzin ya Allah ya. Di antara pentingnya sisi kita mengenal fisik Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara ya, nanti yang lain kita sebutkan. Adalah bab yang kita tidak asing tentang seseorang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam atau ngaku mimpi bertemu Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini di kitab Sama'il Muhammadiyah dibahas oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di bab terakhir. Nah, bab terakhir nanti pembahasan tentang ya ini beliau membahas bab maja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW ketika tidur. Nah, dan termasuk mindak bisalaf, termasuk Ibn Abbas radhiyallahu anhu, begitu juga tabi'in, ketika ada seseorang aku bertemu, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ditakid, ditanyakan kepada dia, siflana Rasulullah SAW ma ra'aita. Sifatkan kepada kami, sebutkan sifat yang kamu lihat dalam mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallam. Sebutkan bagaimana sifatnya. Nah, ikhwan fillah jazani Allah ya. Karena kadang bahkan banyak terjadi orang enggak tahu apa niatnya, apa tujuannya. Wallahu a'lam. Apa tujuannya? Dia ngaku misalnya bermimpi bertemu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di antara dalil yang sampai kepada kita, fisiknya Rasulullah alaihi salatu wasalam, penampilan Rasulullah alaihi salatu wasalam, nah itu tidak bisa dijiplak oleh syaitan. Tidak bisa syaitan menjilma untuk kemudian hadir di mimpi seseorang, menjilma sosok sebagai sosoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ngaku-ngaku, apalagi syaitan, manusia aja ngaku-ngaku nabi ada kok. Bisa kok. Itu masalah. Kenapa sehingga para sahabat ataupun tabi'in ketika ada orang aku mimpi bertemu Rasulullah, ditanyanya sebutkan sifatnya bagaimana yang kamu lihat di dalam mimpimu itu. Nah, kenapa? Karena kalau nanti sifatnya secara fisik, nah secara penampilan ahwalnya sesuai dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berarti benar. Itu patokannya. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya, nah, aku lihat Rasulullah SAW itu di tengah-tengah orang waktu itu, dia paling tinggi. Misalnya, lebih tinggi daripada ada orang yang paling tinggi di situ. Ini satu saja sudah dusta. Nah, dusta kan? Itu kalau ngerti nanti kita pembahasan ya, ini posturnya Rasulullah SAW itu bagaimana, atau sebaliknya saya melihat Rasulullah SAW waktu itu orang yang paling pendek. Nah, idusta. Artinya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, semisal hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo." Siapa yang bermimpi ketemu aku di kala dia tidur, sungguh dia benar-benar melihat aku. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati," karena setan tidak bisa meniru bentuk badanku, penampilanku, setan enggak bisa menirunya. Ini. Cuman masalahnya, kamu kenal enggak bentuk badannya Rasulullah? Surahnya Rasulullah itu bagaimana? Nah. Ya saya lihat Rasulullah SAW jenggotnya cuman yakni panjang selebar telapak tangan, nggak nyampe dadanya, dusta. Atau bahkan Rasulullah SAW nggak punya jenggot, dusta. Nah, nanti akan kita lihat hadis-hadis tentang khalqiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat postur beliau alaihissalatu wassalam, penampilan beliau bagaimana. Ini diantaranya. Begitu juga tentang akhlak-akhlak beliau, adab beliau. Bagaimana? Bagaimana beliau berucap? Bagaimana tentang beliau berkata? Bagaimana beliau tersenyum? Bagaimana bahkan beliau ketika marah? Nah, ini ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sehingga para ulama sangat perhatian tentang permasalahan ini mengarang kitab-kitab khusus. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga punya kitab sama Ilun Nabi SAW. Itu juga ulama yang lainnya. Baik. Di antara para ulama yang memberikan pujian terhadap bagusnya kitab karangan Al-Imam At-Tirmidzi ini, Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, adalah Al-Imam Al-Manawi Muhammad bin Abdul Rauf Al-Manawi rahimahullah. Beliau meninggal di tahun 1031 Hijriah. Ketika mensyarah kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Naam, Kitabus Sama'il lil 'Alim ar-Riwayah wa 'Alim ad-Dirayah al-Imam At-Tirmidzi ja'alallah qabrahu raudatan 'arafaha atyab minan rihil misk. Kitabun wahidun fi babihi." Faridun fitartibihi wasti'abihi lam yati law ahadun bimumasili wala bimusyabih salaka fihi minhajan badi'an warasa'ahu biuyunil ahbar wa fununil asar tashyi'an hatta udda dhalikal kitab minal mawahib wa tarafil masyariki wal magharib. Kata beliau, kata Imam Al-Manawi rahimahullah, Al-Munawi rahimahullah ta'ala, kitab Sama'il karya al-imam yang alim tentang riwayat, riwayat hadis, dan alim tentang pembelajaran, sisi-sisi pembelajaran hadis, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ini adalah kitab yang termasuk memiliki keistimewaan dalam bab masalah ini. Nah, yang memiliki keistimewaan ketika beliau mengurutkan dan menyebutkan kelengkapan dalam masalah Masail Sama'il Muhammadiyah ini. Belum datang yang semisal kitab beliau ini. Saat itu beliau menyatakannya. Al-Imam Al-Mula Al-Qari, Mula Al-Qari rahimahullah, beliau yang juga punya syarah kitab At-Sunan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Wa min ahsani ma sunnifa fi sama'ilihi wa akhlaqi sallallahu alaihi wasallam kitab At-Tirmidzi Al-Muhtasar Al-Jami' fi syarihi al-wajhil atam bihaitsu inna mutali'a hadzal kitab ka'annahu yutali'a tal'ata dzalika kinab wa yara mahasinahu syarifah fi kulli bab." Kata beliau, termasuk karangan yang sangat bagus tentang kepribadian, karakter dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Imam At-Tirmidzi yang ringkas namun mencakup tentang sirahnya Rasulullah SAW dengan cara yang sempurna. Artinya cara yang lengkap. Di mana orang yang menelaah kitab ini seakan-akan melihat penglihatan sisi-sisi kepribadian Rasulullah SAW. Dia mendapati kebaikan, sisi-sisi baikan dan kemuliaan Rasulullah SAW pada setiap babnya. Ini kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi, yakni pujian para imam rahimahullahu taala terhadap kitab ini, termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menyatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, "Waqad sanafa an-nasu fi sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa hadisan kutuban katsiratan mufradatan wa ghairu mufradah wa min ahsani man jama'a fi dzalika fa afada wa ajada Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, sungguh para ulama telah mengarang tentang bab Sama'il Rasulullah SAW, baik ulama terdahulu maupun belakangan, kitab yang banyak sekali. Baik yang tersendiri, nah terkhusus, ataupun digabung dengan pembahasan yang lain. Termasuk yang terbaik yang mengumpulkan dalam permasalahan ini dan telah memberikan faedah dan sungguh telah berbuat bagus adalah Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, yang dimaksudkan adalah kitab yang masyhur Sama'il Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang akan kita kaji. Ya. Kenal-kenal kitab lah ini. Nah, supaya kita ada semangat. Para ulama saya memuji kebagusan kitab. Nah, kemudian sedikit kita ikhwan fillah jazakumullah mengenal biografinya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, beliau sebagaimana disebutkan namanya adalah Muhammad Ibnu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Jadi Abu Isa Muhammad Ibnu Isa. Nah, bin Saurah At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nisbah kepada daerah. Nah, Tirmid. Sehingga nisbahnya At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau ikhwan fillah jazakumullah termasuk sosok yang semangat belajar memperdalam agama itu dari usia muda. Nah, sejak belia beliau. Dan beliau memulai dari mengambil ilmu para ulama di negeri-negeri beliau, di daerah dekat beliau, sampai kemudian beliau rehlah ke luar negeri, ke Irak, nah, dan sekitarnya banyak negeri-negeri yang dikunjungi beliau untuk mendapatkan ilmu. Dan saking beliau Evan Wiri semangatnya terus memperdalam ilmu, di usia tua beliau, beliau buta. Nah, sehingga kadang beliau disebut Ad-Dhorir, buta beliau. Nah, buta karena banyak menelaahnya ilmu dan banyaknya perjalanan beliau menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara guru beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari. Begitu juga Al-Imam Muslim. Dan yang paling banyak mewarnai baik itu sisi keilmuan, kemudian akhlak, adab, banyak yang berpengaruh untuk kehidupan beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Tirmidzi. Nah, termasuk beliau di antara karya ilmiah beliau ada punya kitab Al-Ilal As-Saghir, Al-Ilal Al-Kabir. Ilal itu ilmu yang membahas tentang penyakit. Nah, jadi itu spesialis. Melebihi, ya ini kalau kita ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ada gelar ahlu hadis, itu muhaddis. Ahlul hadis, muhaddis. Nah, ada yang spesialis lagi. Kalau sudah dia, ya ini punya ilmu ilal. Itu sampai tahu tentang penyakit-penyakit seputar hadis. Sampai kemudian hadis itu dihukumi ini lemah. Nah, misalnya ini lemah sekali, ini matruk hadisnya ditinggalkan, ini maudhu palsu hadisnya. Itu luar biasa ilmu itu. Nah, beliau mengambil spesialisasi hadis ini, kebanyakan ilmu ini, ilmu ilal, itu dari Imam Al-Bukhari. Nah, yang kitab beliau kemudian disarah oleh para ulama dengan karena bagusnya kitab beliau, kitab beliau ilal. Nah, ini Imam At-Tirmidzi. Sehingga tidaklah asing kalau kita bicara tentang ulama ahlul hadis, diantaranya adalah beliau Al-Imam At-Tirmidzi. Terlebih beliau punya karya yang fundamental, yaitu Sunan At-Tirmidzi yang kita ketahui dari kitab-kitab Sunan, diantaranya Sunan At-Tirmidzi atau juga dikenal kitab Al-Jami'. Nah, kitab hadis dari kumpulan Sunan Al-Arba. Beliau alaihi salat beliau rahimahullahu taala Imam At-Tirmidzi. Beliau lahir di tahun 609, meninggal di tahun 2279 Masehi. Sehingga umur beliau adalah 70 tahun. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ini sedikit tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang melengkapi pembahasan kita untuk memperkenalan kitab ini, faedah mempelajari samail Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya kita mempelajari samail Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, menambah keimanan. Pertama, menambah keimanan. Dimana kita mengetahui ikhwan fil din azan yallah wa iyyakum, termasuk kewajiban dari keimanan kita adalah beriman kepada para rasul. Terkhusus adalah penutup para rasul dan para nabi, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan semakin kita mengenal beliau alaihi salatu wasallam, maka bertambah keimanan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah taala berfirman di surah Saba ayat yang ke-46, kul inna ma'idukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Nah, katakanlah wahai Nabi, aku menasehati kalian dengan satu perkara yang sangat penting. Nah, hendaknya kalian tegak mencari kebenaran karena Allah, baik ketika kamu sendiri atau bersama orang lain, berdua atau bertiga atau bersama yang lain. Summa tatafakkaru, kemudian berfikirlah kalian. Nah, jangan mengedepankan fanatik kelompok atau bangsa atau kesukuan atau kulit, tapi hendaknya engkau objektif. Cari kebenaran karena Allah, bukan karena suku atau kelompok atau carilah kebenaran karena Allah. Kemudian berfikirlah kalian setelah kalian mendapati. Apa maksudnya beliau menggandeng Allah taala berfirman, Ma bisahibukum min jinnah. Tidaklah teman kalian yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpengaruh oleh jin, bukanlah dia orang gila, bukan pula dia itu ahli sair. Nah, objektiflah kalian menilai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian ingin mencari kebenaran. In huwa illa nadhirul lakum, tidak lain beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nadhirul lakum. Nadhir memberikan peringatan kepada kalian. Baina yaday adzabi syadid, di hadapan beliau ada azab yang keras. Nah, beliau memberikan peringatan kalau kalian sampai tidak mau beriman, tidak mau bersikap objektif tadi mencari kebenaran, sehingga kalian cuma asal nuduh bahwasanya Nabi itu adalah, Muhammad itu adalah tukang sihir. Nah, Muhammad itu adalah punya jin. Muhammad itu adalah tukang sair. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, hati-hati. Nah, beliau memperingatkan kepada kalian adanya azab yang pedih. Ini Allah Ta'ala mengarahkan bagaimana kita menilai kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan seperti sebagian orang-orang musyrik di kala itu karena fanatiknya kesukuan, nah, atau kebangsaan atau yang lainnya, kemudian serta-merta menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, menambah kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wasallam, di mana termasuk perkara yang wajib kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada seluruh manusia, bahkan termasuk diri kita pribadi. Nah, katanya tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau kita semakin kenal maka semakin sayang. Semakin kenal semakin cinta. Apalagi yang kita kenal adalah manusia sempurna sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sempurna dalam ketakwaannya, sempurna dalam akhlaknya, sempurna dalam kepribadiannya, kebaikannya. Nah, jasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak ada yang menandingi, bahkan seluruh manusia kalau dikumpulkan dari manusia-manusia yang berjasa kepada kita, tidak ada yang menandingi jasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kita. Nah, kalau sampai kita tidak cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu bisa menghilangkan keimanan. Wajib kita cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan di Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan seluruh manusia. Bahkan cintanya kepada Rasul harus lebih dibandingkan dia cinta kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umar menyatakan, ya Rasulullah, nah, engkau adalah yang paling aku cinta dibandingkan seluruh manusia, kecuali terhadap diriku. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, hatta aku na ahabba ilaik hatta min nafsi. Tidak wahai Umar, hingga engkau mencintai aku lebih dari engkau mencintai terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar kemudian meralat. Setelah itu, setelah dibimbing oleh Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya. Naam. Hatta nafsi. Au kama qala. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada aku mencintai terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar. Baru sekarang ini benar ya Umar. Ini ya. Ikhwan fillah jazani Allah ya. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya ikhwan satu kejadian di perang Naam Uhud. Bagaimana ketika Rasulullah SAW terancam beliau Naam dikejar oleh orang-orang yang tahu posisi Rasulullah SAW hingga dilemparkan kepada beliau panah dan tombak. Naam sampai Rasulullah SAW terluka. Para sahabat segera mereka membentengi Rasulullah SAW. Naam. Ini. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang lebih berhak dicintai melebihi seseorang cinta terhadap dirinya sendiri. Sebagai juga pengamalan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wan nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim." Dan nabi alaihi salatu wasalam, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim." Nabi adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang yang beriman dibandingkan terhadap diri mereka sendiri. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak untuk dicintai, paling berhak untuk diikuti dan ditaati daripada dia mencintai dirinya terhadap dirinya dan mentaati terhadap dirinya. Maka Rasul adalah lebih orang yang paling berhak untuk dicintainya dan ditaati, dimuliakan, diutamakan melebihi dirinya sendiri. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Masyaallah. Kemudian di antaranya terakhir dan yang lainnya faedahnya sangat banyak, tentunya kita akan lebih bisa mengamalkan ayat Allah taala tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Kasir tadi. Karena ini adalah dalil 6 kewajiban kita untuk mencontoh mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau, bahkan dalam hal keadaan beliau. Maka dengan kita semakin mengenal beliau alaihissalatu wassalam, maka itu insya Allah semakin kita diberikan kemudahan untuk kita ta'asi bin Nabi SAW. Menjadikan beliau uswah, mencontoh beliau alaihissalatu wassalam. Dan faedah-faedah yang lainnya, itu diantaranya insyaallah ta'ala, pertemuan berikutnya kita akan masuk bab pertama. Naam, bab maja'a fi khalqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang saya sarankan untuk bisa mengikuti dengan baik, punya kitab. Naam, ya. Utamanya tentu harus hadir. Punya kita enggak hadir ya? Nah, hadir punya kita. Kalau enggak punya kita, saya tadi sudah share Awaluddin. Nah, file PDF-nya. Silakan di-share, nanti bisa di-download. Ikutin, punya HP semua ya. Jadi nanti saya perbolehkan di ta'lim saya pada pegang HP. Ya. Nah, yang enggak punya kita. Tapi yang dilihat bukan lagi video call, ya. Tapi yang dilihat adalah kitab sama ilmu Muhammadiyah versi PDF. Nah, gitu loh maksudnya, ya, versi PDF-nya. Karena itu hadis, hadis. Teknis kita, insya Allah, ikhwan, kita baca hadisnya, kita kemudian terjemahkan lafadz dan maknanya, dan kita ambil faedah hadis. Ringkas saja. Sebanyak sekitar 400 lebih, 415 hadis. Siap ya insyaallah ya. Mau selesai khatam? Selesai pertemuan khatam? Boleh. Ya. Saya berani. Sekali majelis khatam. Berarti mungkin berapa jam ya? Tapi itu tidak ada. Ya. Semangat boleh, tapi harus perhatian dengan anda. Ya, Di antara para ulama adabnya ta'lim itu enggak usah lama-lama. Nanti bikin jenuh ya. Sehingga nanti trauma nanti. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kemudian sekedar tambahan satu lagi, Afan, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita tambah waktu, ya ini ba'da isya. Artinya siapa yang ada kesibukan silahkan, misalnya mau pulang atau ada kesibukan silahkan. Karena ba'da isya mungkin kita tambah sekitar 15 menit atau 20 menit untuk tanya jawab. Jadi ba'da maghrib kajian kitab ini, ba'da isya kita sambung sekitar 15 atau 20 menit tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Kalau tidak, ya PR buat saya, insyaallah taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.